Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu tafsir yang dimudahkan dan mudah dipahami serta mudah diterjemahkan. Yang mana tafsir ini dikumpulkan oleh segenap para ulama berdasarkan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, penafsiran yang kosong daripada tahrif, pengubahan makna dari zahir lafadznya, dan juga diberikan mukaddimah pembukaan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Naam Asabahullah. Sekarang kita memasuki pada tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 118. Ayat yang ke 118 dari surat Al-Baqarah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya semua perkara, semua urusan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mudah, dan tidak ada sedikit pun yang menyusahkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Yang demikian itu bagi Allah Subhanahu wa taala bukan perkara yang sulit, bukan perkara yang sukar, bukan perkara yang susah, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang mudah. Mewujudkan perkara yang tidak ada bagi Allah taala mudah. Apalagi sekedar mengulangi, nah, membangkitkan kembali lebih mudah lagi. Mewujudkan perkara yang tidak ada saja Allah Subhanahu wa taala mampu, dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, apalagi sekedar mengulangi dan menghidupkan kembali, na'am barakallahu fikum, makhluk yang sudah mati, lebih mudah lagi. Karena semua urusan bagi Allah Subhanahu wa taala, jika Allah telah menghendaki, cukup mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah sesuatu tersebut. Naam. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke 118. Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina la ya'lamun laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah kadzalika qala alladziina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Ayat yang ke-118 ini dari surat Al-Baqarah menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya orang-orang bodoh dari kalangan ahlul kitab, mereka berkata dan berangan-angan, kalau seandainya Allah Ta'ala itu mengajak bicara kita langsung, secara langsung, atau mendatangkan kepada kita tanda-tanda yang lain, naam, misalnya kami akan beriman kepada Rasulullah, namun ini sekedar ucapan saja ya. Jadi mereka mencari celah, mencari alasan-alasan, karena berat untuk beriman kepada Rasulullah. Naam. Jadi orang-orang yang tidak memiliki ilmu, waqala alladziina la ya'lamun, dan berkata orang-orang yang mereka tidak memiliki ilmu, laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah, aduhai, atau kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kami langsung gitu, atau mendatangkan kepada kami tanda-tanda kenabianmu, niscaya kami beriman. Seakan-akan seperti itu. Ini ungkapan mereka saja, orang-orang Yahud dan Nasara. Kadzalika qala alladziina min qablihim, demikian itu pula orang-orang sebelum mereka mengucapkan yang sama ucapannya. Misla qaulihim, seperti ucapan mereka. Tashabahat qulubuhum, hati-hati mereka bersamaan. Atau hati-hati mereka sama. Naam, serupa walaupun beda jasadnya. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun, sungguh kami telah menjelaskan, merinci, menerangkan ayat-ayat kami. Naam, bagi orang-orang yang mereka yakin. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-118 dari surat Al-Baqarah menjelaskan keadaan orang-orang jahalah, yaitu jamak dari jahil, orang-orang juhal, itu orang-orang bodoh dari kalangan ahlu kitab. Nah, mereka masih tidak langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak mau beriman kepada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari alasan-alasan. Kita lihat qala al-mufassirun, berkata ahlu tafsir atsabahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada mereka. Wa qala al-jahalah min ahli al-kitab wa ghairuhum li nabiyillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala sabilil inab. Perhatikan ini, orang-orang bodoh, jahalah itu jamak dari jahil, seperti kafarah jamak dari kafir, fajarah jamak dari fajir, nah, seperti itu ya. Naam barakallahu fikum. Naam, timbangan dari fa'alah ya. Jahalah bentuk jamak dari jahil. Berkata orang-orang bodoh dari kalangan ahlu kitab dan yang selain mereka kepada Rasulullah atau kepada Nabi Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala sabilil inat. Nah, perkataannya itu dalam bentuk pengingkaran, membangkang, pembangkangan, inat, membangkang, menolak, menentang gitu ya. Bukan mau beriman, bukan, tapi dia mengucapkan seakan-akan menampakkan mau beriman itu loh kalau terbukti, tapi tidak. Ala sabilil inat, penentangan, pembangkangan. Hal la yukallimunallah, ya. Duhai seandainya Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kami, katanya, mubasyaratan secara langsung. Ini nih ucapan mereka ini. Liyukhbirana annaka rasuluh. Agar Allah taala mengabarkan kepada kami bahwasanya kamu itu rasulnya. Ini ucapan mereka kepada Rasulullah. Au ta'tina mu'jizatan minallah tadullu ala sidqika. Atau Allah taala mendatangkan kepada kami sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang apa? Menunjukkan tentang kejujuranmu. Bayangkanku, mau beriman itu berat, mencari alasan-alasan. Ya. Kalau seandainya Allah Ta'ala mendatangkan kepada kami sebuah mukjizat dari Allah yang menunjukkan atas kejujuranmu, ya bayangkan ini. Padahal jelas nampak sekali di kitab-kitab mereka, baik dalam Taurat maupun dalam Injil, disebutkan tentang wajibnya mengimani apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasulnya dan juga kerasulannya. Naam. Mislu hadzal qaul qalatul umamu min qablu lirusuliha inadan wa mukabaratan. Seperti ucapan ini telah diucapkan oleh umat-umat sebelumnya kepada rasul-rasulnya sebagai apa? Dalam keadaan inadan, pembangkangan, penentangan, wa mukabaratan, sombong. Mukabarah itu aslinya mengingkari perkara yang sudah jelas kebenarannya gitu loh. Dicerna dan diterima oleh akal namun diingkari sama jelek. Nah, sama orang tersebut namanya mukabarah. Naam. Bisababi tashabuhi qulubi sabiqin walahiqin fil kufri wadh-dhalal, ya kan? Dikarenakan, disebabkan karena sama-samanya atau kesamaan hati-hati orang-orang terdahulu dan hati-hati orang belakangan, orang setelahnya, fil kufri wadh-dhalal, dalam kekufuran dan kesesatan, sama. Nah, kalau kita teliti dan kita telusuri, sama ucapan mereka kepada Nabi Musa, ucapan mereka kepada Nabi Isa. Intinya enggak mau beriman langsung itu loh. Banyak alasan ujung-ujungnya enggak beriman. Allahul musta'an. Qad awdahna al-ayati lilladzina yusaddiquna tasdiqan jaziman. Sungguh kami telah menjelaskan dan juga merinci serta menggamblangkan ayat-ayat, tanda-tanda, lilladzina yusaddiquna tasdiqan jaziman, bagi orang-orang yang mereka membenarkan dan juga membenarkan hati mereka dengan pembenaran yang pasti. Paham itu ya? Nampak bagi orang yang benarkan gitu loh. Tapi bagi orang yang mendustakan enggak akan nampak. Kebenaran di hadapannya walaupun sebesar gunung enggak nampak. Allahul musta'an. Naam. Likaunihim mu'minina billahi ta'ala, dikarenakan orang-orang yang membenarkan kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, muttabi'ina ma syara'ahu lahum. Itu orang-orang yang mengikuti seluruh apa yang Allah taala syariatkan untuk mereka. Naam. Inilah keadaan orang-orang Yahud dan Nasara. Jadi kalau orang bodohnya seperti itu. Naam. Kita tutup dengan ayat yang berikutnya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-119 dari surat Al-Baqarah, inna arsalnaka bilhaqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Perhatikan di sini, sesungguhnya kami telah mengutusmu ayyuhar rasul, wahai rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilhaq, dengan sebenar-benarnya, Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Wala tus'alu an ashamil jahim, dan engkau tidak akan ditanya tentang keadaan para penduduk neraka jahim. Naam, enggak ditanya lagi karena sudah menyampaikan hujah gitu loh ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dan juga sudah menyampaikan dakwahnya, kemudian mereka tetap membangkang dan menolak. Nanti ketika orang-orang penduduk neraka jahim, naam, itu enggak akan ditanya, kenapa Rasulullah, kenapa kamu wahai Rasul tidak menyampaikan kepada mereka? Karena sudah menyampaikan. Cuman mereka ingat gitu ya. Mereka enggan dan membangkang. Kita lihat sini. Qala al-mufassirun asabahumullah inna arsalnaka ayyuhar rasul. Sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Rasul. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan apa? Dengan surat apa? Ursila bil mudaththir nubbi'a bil ikra. Ya kan? Nah, Rasulullah diutus dengan surat Al-Mudaththir ayat awal itu 6 hingga ayat berikutnya. Kemudian diangkat menjadi nabi dengan surat apa? Surat apa namanya? Al-Alaq ya. Na'am barakallahu fikum. Ayat 1 sampai 5. Nah, itulah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya sejak ketika di Mekah. Semenjak di Mekah barakallahu fikum, sebelum adanya ritual Isra Mi'raj, sudah mendakwahkan selama setelah diangkatnya menjadi nabi ketika umur 40 tahun ya. Kemudian diangkat menjadi nabi, berdakwah selama kurang lebihnya 13 tahun di Mekah, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan nah bagaimana mengesakan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah selama 10 tahun. Kemudian setelah itu adalah nah setelah itu terjadilah ritual Isra Mi'raj. Nah, kemudian barulah disyariatkannya salat 5 waktu. Dan Rasulullah melakukan nah salat 5 waktu kurang lebihnya 3 tahun di Mekah. Akhirnya datang enam serangan bertubi-tubi dari kalangan kufar Quraisy, nah baik dengan ucapan, halangan, rintangan, makian, bahkan sampai muncul ucapan-ucapan yang nah barakallahu fikum bermakna ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya disyaratkan untuk hijrah. Hijrah ke Madinah. Di Madinah juga mendakwakan apa? Tauhid. Nah, selama 10 tahun kurang lebihnya. Akhirnya na'am barakallahu fikum habibakumullah, selama 10 tahun mendakwakan tauhid, kemudian juga di Madinah turun syariat-syariat yang lain, disyariatkannya apa? Zakat, puasa, haji, itu semuanya setelah hijrah. Paham ya? Nah, adapun salat sebelum hijrah. 3 tahun Rasulullah melakukan di Mekah, kemudian dilanjutkan lagi apa? Di Madinah. Paham ya? Nah, sebelum diturunkan atau sebelum disyariatkan salat, Rasulullah mendakwakan di Mekah dakwah tauhid sejak awal. Nah, dakwah tauhid selama 10 tahun. Jadi setelah Rasulullah diutus menjadi nabi 40 tahun, berdakwah tauhid di Mekah selama 13 tahun, berarti berapa jumlahnya? 53. Kemudian di Madinah 10 tahun, berarti berapa total? 63 tahun. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan na'am menetapkan ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggal dunia. Paham ya? Sehingga Rasulullah meninggal ketika umur 63 tahun. Na'am. Itulah. Jadi ketika para penduduk neraka jahim, mereka masuk neraka ya karena inatnya mereka, enggannya mereka menerima dakwah Rasulullah itu loh. Nah, sehingga Allah Taala mengatakan, "Wala tus'alu an ashabul jahim." Kamu enggak akan ditanya lagi tentang keadaan para penduduk neraka jahim. Karena kamu sudah menyampaikan hujah itu loh. Sudah menyampaikan dakwah. Qala al-mufassirun, kita lanjutkan, "Inna arsalnaka ayyuhar rasul bid-dinil haqqi al-mu'ayyad." Nam al-mu'ayyadi bil hujjati wal mu'jizat. Sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Rasul dengan agama yang benar, al-mu'ayyad, yang didukung atau dikuatkan, bil hujjati, dengan hujjah-hujjah, argumen-argumen, wal mu'jizat, dan mu'jizat-mu'jizat. Nah, seperti itu. Faballighu linnas, maka sampaikanlah kepada manusia, ma'a tabsyiril mu'minin, bersamaan memberikan kabar, memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukminin, bi khairain. Perhatikan ini, bi khairain ad-dunya wal akhirah. Aslinya bi khairain ini ya, karena mudhaf dibuang nunnya. Nah, bi khairain dunya wal akhirah, dengan dua kebaikan dunia dan akhirat. Kabarkan kabar gembira kepada mereka. Wa takhwifi na'am al-mu'anidin bima yang tadiruhum min adzabillah. Dan memberikan atau menakut-nakutin, memberikan peringatan kepada orang-orang yang menentang dengan apa? Dengan perkara yang akan menghadap perkara yang menunggu mereka, yaitu berupa azab Allah Subhanahu wa taala. Naam. Paham ini ya? Karena mereka dapat azab nanti. Walasta ba'dal balagh, perhatikan ini. Dan tidak ada lagi bagimu ba'dal balagh, setelah kamu menyampaikan itu semuanya, mas'ulan, kamu enggak akan ditanya nanti. An kufri man kafara bik, tentang kekufuran orang yang kufur kepadamu. Karena kita semuanya ya barakallahu fikum, dakwahnya para rasul, terutama dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah yang bukan memaksa. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan al-haq, menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan as-sunnah. Nah, barakallahu fikum, itu tugasnya. Paksaan bukan tugas para nabi dan juga para rasul, bukan. Menyampaikan saja. Dan kita semuanya dibimbing untuk demikian, menyampaikan kebenaran, membimbing pada jalan yang benar. Ada pun maksa bukan dakwah naam para anbiya ul mursalin, bukan dakwah sunnah wal jamaah maksa. Kita enggak maksa, nyampaikan yang benar, diterima alhamdulillah, hidayah berarti telah sampai kepadanya, hidayah taufik. Kalau kita sampaikan, kita dakwahkan, kita arahkan, kita bimbing kok belum menerima, berarti dakwah berarti hidayah taufik belum sampai kepada orang tersebut. Kalau kita teliti dan kita lihat bagaimana dakwahnya Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib, bayangkan tuh. Abu Thalib termasuk paman kesayangannya. Namun walaupun demikian, apakah Abu Thalib dapat hidayah? Tidak. Oleh karena itu turunlah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Maksudnya pamannya ini. Nah, namun sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan berikan hidayah kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang lebih tahu tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Jadi hidayah taufik hanya di tangan siapa? Hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ad-dalalah wal irsyad, itulah yang kita miliki. Menyampaikan, mengarahkan, membimbing, itu kita semuanya bisa. Namun maksa bukan dakwah kita. Memaksa bukan dakwah kita. Sampaikan saja sudah. Sampaikan ini benar, ini keliru, ini hak, ini batil, ini sunnah, ini bid'ah. Diterima, walhamdulillah. Enggak terima, jangan bosan-bosan untuk berdakwah terus. Semoga Allah bukakan na'am barakallahu fikum pintu-pintu hidayah untuk mereka, seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Walasta ba'dal balaghi mas'ulan 'an kufri man kafara bik. Dan kamu setelah engkau menyampaikan itu semuanya, dakwah tersebut, maka kamu tidak akan ditanya tentang kekufuran orang yang kufur kepadamu. Fa innahum yadkhuluna an-nar. Maka sungguhnya mereka akan masuk ke dalam neraka yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti. Wala yakhrujuna minha. Dan mereka tidak akan keluar dari neraka tersebut, barakallahu fiikum. Orang-orang kafir itu tidak akan keluar dari neraka. La yamutu fiha wala yahya. Tidak merasakan kematian, tidak pula merasakan kehidupan, azab terus yang dirasakan. Tamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dapat azab yang paling ringan, yaitu barakallahu fiikum berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Dengan akalnya atau otaknya mendidih? Yang mendidih otaknya atau akalnya? Otaknya, kalau yang di kepalanya otak, bukan akal ya. Hingga otaknya mendidih, itu kekal enggak kira-kira? Tetap kekal. Ada syafaat yang diberikan kepada Rasulullah kepada pamannya, syafaat untuk memperingan azab. Azab yang paling ringan itu tadi. Bayangkan itu. Ngeri sekali. Yang paling ringan itu. Nah, berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Azabnya Abu Thalib ini. Jadi jangan sampai kena syubhatnya. Kata sebagian orang, katanya syafaat itu enggak diperuntukkan orang-orang kafir. Ini pamannya dapat, ini bagaimana pamannya Rasulullah dapat syafaat? Kita katakan syafaatnya untuk apa? Takhfif. Syafaatnya di takhfif, syafaat untuk memperingan saja. Ada pun untuk mengeluarkan, tidak akan bisa. Tidak akan keluar, kekal di dalamnya. Orang kafir itu kekal di dalam neraka. Baik kafir yang asli maupun yang murtad. Karena kafir ada dua kan? Kafir asli sama kafir yang murtad, itu dua-duanya kekal dalam neraka. Nah, waliyadzubillah ya. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam apa? Khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan orang-orang ahli kitab, al-yahud dan nasara, dan orang-orang musyrikin, maka sesungguhnya mereka berada di dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya. Mereka sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek makhluk. Allahul musta'an. Nasallaha assalamat wal afiyah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.